Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, wa qad ashkara fahmu hadha ala kathirin minan nas. Ayat ini terlalu banyak iskal dari manusia. Artinya iskalnya dari manusia sendiri. Ayatnya jelas. Kebanyakan dari manusia mereka merasa iskal di dalam atau terhadap ayat ini. Waqalu, mereka berkata, ma'lumun anna ism qatil mi'ah a'zam inda Allah min ism qatil nafs wahidah. Sudah maklum bahwasanya membunuh 100 jiwa itu lebih besar dosanya daripada membunuh 1 jiwa. Wa inama utu min dhannihim anna tashbiha fi miqdar al-ithm wal-uqubah wal-lafz lam yadul ala dhalik. Hanya saja mereka diberikan penyerupaan di dalam kadar dosa dan sanksinya yang membunuh 100 jiwa dengan yang membunuh 1 jiwa ibarat katanya sama, seolah-olah padahal tidak. Walau dzalam yadul ala dzalik, sedangkan lafaz ayat tidak menunjukkan hal itu. Wala yalzam min tashbihi syai' bi syai' akhdhuhu bi jami' ahkami. Tidak harus penyerupaan satu dengan satu yang lainnya langsung disamakan hukumannya. Tidak mesti. Akhadha bi jami' ahkami, tidak mesti langsung disamakan hukumannya. Waqad qala Allah Ta'ala, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kanahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Waqala Ta'ala, kanahum yawma yarawnaha, seakan-akan mereka melihat, atau sebelumnya seakan-akan mereka ahlin nar, yakni manusia yang hidup di dunia ini tinggal hanya sebentar saja, sore atau di waktu duha saja, tidak terasa. Ya, ini tasbih, ini penyerupaan. Hidupnya manusia bagi yang sudah masuk ke alam barzakh, ke alam akhirat, mereka seolah-olah hidup cuma sebentar di waktu pagi dan sore, padahal mereka sudah menempuh berapa lama, ada yang sekian tahun, ala hasabi masing-masing. Ini tasbih namanya, tasbih penyerupaan. Karena kaf li tasbih. Juga ayat yang lainnya, kanam yawma yarawna ma yu'adun lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Ayat yang kedua dalam surat Al-Ahqaf, seakan-akan mereka melihat apa yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka, lam yalbathu illa sa'atan min nahar, mereka tidaklah tinggal di alam dunia melainkan sebentar saja di siang hari. Padahal ada di antara mereka yang tinggal 60 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Tapi di sini diserupakan, tasbih, penyerupaan. Faham enggak? Ya, karena kaf li tasbih untuk penyerupaan. Artinya apa? Allah menggambarkan kepada kita penyerupaan dunia itu sebentar saja. Padahal hakikatnya yang menjalani kehidupan itu ada yang berumur 10 tahun, 20 tahun, sekian puluh tahun, 100 tahun. Fahimtum? Ya. Artinya penyerupaan itu enggak harus di dalam hukumannya sama. Kadarnya juga sama. Tidak mesti. Paham di sini? Allah menyerupakan manusia tinggal di alam dunia ini cuma sebentar saja. Padahal prakteknya di lapangan apa? Ada manusia yang macam-macam. Ada yang sehari meninggal di alam apa? Janin ibunya masih ada meninggal. Al-muhim beraneka ragam. Ya, ada yang 100 tahun lebih meninggal. Ya. Di sini penyerupaan diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala tinggal di alam dunia ini sebentar saja, penyerupaannya seperti waktu sore atau waktu duha. Waktu duha sebentar, waktu sore sebentar. Dalam ayat yang lainnya juga sa'atan min nahar, sebentar saja di waktu siang. Tetapi apa? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa dzalika la yujibu anna lubthahum fid dunya innama kana hadzal miqdar. Tidak harus, tidak mesti penyerupaan ini hakikat mereka hidup di alam dunia ya bukan sebentar, ada yang tahunan, ada yang ratusan tahun. Ya bahkan Nabi Nuh berapa tahun? 1000 tahun kurang. Nah, tapi penyerupaan ini tasybih, yang diserupakan apa? Kehidupannya sebentar. Tetapi hakikatnya la yalzam, enggak harus, enggak mesti. Ya, kadarnya juga tidak. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam man shallal isya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat isya fi jamaah bersama jamaah salat isya, fakana maqama nisfal lail, seakan-akan dia sudah melaksanakan salat setengah malam suntuk. Wa man shallal fajr fi jamaah fakana maqama al-lail kullah, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia apa? Sudah melaksanakan satu malam full. Ya, bersama isya. Ini enggak, ini penyerupaan. Bukan artinya mikdar, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, karena setengah malam itu harus menempuh beberapa jam. Ya. Nah, ini hanya miqdar berbeda. Ya. Malaysia kama jaa fil lafdhin akhar wa asrah min hadza qawluhu, dan yang lebih jelas gamblang lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana thumma atba'a bisit min syawal fa kaanna shoma ad-dahr. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan kemudian diikutkan 6 hari bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia sudah apa? Nah, melaksanakan 1 tahun penuh. Padahal 6 1 tahun ini harus menempuh dengan waktu lumayan lama. Tapi karena dia sudah melaksanakan siang Ramadan kemudian mengikutinya dengan Syawal, puasa Syawal, maka apa? Seolah-olah, seakan-akan, nah, dia berpuasa 1 tahun penuh. Nah, wa qala man qara'a qul huwallahu ahad fa ka'annama qara'a thulutsal qur'an, juga firman, juga sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad, maka seakan-akan dia telah membaca sepertiga Al-Qur'an. Ya, ini pahalanya, bukan artinya dia baca sepertiga utuh. wa ma'lumun, dan sudah maklum. Ya, maklum ini bahasa Arab ke bahasa Indonesia, Arab maklum, serapan, serapan dari bahasa Arab. Sudah tahu, sudah faham, sudah maklum. Wa ma'lumun anna thawaba fa'il hadzal asya' la yablughu thawabal musyabbah bih. Sudah diketahui, sudah maklum bahwasanya pahala orang yang mengerjakan ini tidak sebanding dengan orang yang disamakan. Ya. Fa yakun qadruhuma sawa. Kadarnya sama. Ya. Walau kana qadru thawab sawan lam yakun limusalli isya wal fajr jama'a fi qiyam al-lail manfa'a ghairu ta'ab wan nasab. Walau kana qadru thawab sawan, kalaulah seandainya kadar pahalanya itu sama, lam yakun limusalli isya wal fajr jama'a fi qiyam al-lail manfa'a ghairu ta'ab wan nasab. Maka bagi orang yang sholat isya, sholat subuh berjamaah, sholat malam, ya kalau semuanya sama, nggak ada manfaatnya kecuali cuma capek doang, kata Ibnul Qayyim rahimahullah. Ini penyerupaan pahalanya, tapi capeknya, prakteknya, enam, ya tidak sama. Nah, tidak harus sama. Ya, jadi yang membunuh satu orang dengan yang membunuh 100 orang, ya, nah, itu tingkatannya berbeda, jelas tidak akan sama. Adapun penyerupaan serupa di dalam nah pembunuhan. Ya, man ahyaha fakanam ahyan nas jami'a. Barang siapa yang menghidupkannya, maka seakan-akan dia telah menghidupkan manusia seluruhnya. Ya. Nah, ini yang jadi bahan iskal, kata Ibnul Qayyim rahimahullah. Jadi bahan sesuatu yang iskal, agak rumit. Wa ma utiya ahadun ba'da al-iman afdal min al-fahm 'anillahi wa rasulihi wa dzalika fadlullah yutihi man yasha. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah menutup di sini, tidak ada seorang pun yang diberikan perkara yang lebih afdal setelah keimanan adalah melainkan pemahaman tentang Allah dan Rasulnya. Setelah keimanan, kata Ibnu Qayyim, tidak ada pemberian dari Allah melainkan nam al-faham fiddin, memahami agama, tafaqquh fiddin. Nam al-faham at-tafaqquh fid-din. Nah, tafaqquh fid-din, memahami di dalam agama. Seperti kisahnya siapa? Abdullah bin Umar, ketika ditanya oleh Rasulullah SAW tentang pohon, maka Abdullah bin Umar tawakkal fi nafsi, sudah ada jawabannya di dalam hatinya Abdullah bin Umar bahwa itu adalah pohon kurma, tetapi tidak dijawab. Maka ditegur oleh Umar bin Khattab ayahnya, kenapa kamu enggak jawab, kamu jawab lebih aku sukai daripada demikian dan demikian. Ini pemahaman, terlebih terkhusus ketika berselisih. Ya, terkhusus terlebih ketika banyak fitnah, banyak perselisihan, maka yang menjadi enam unggulan di situ adalah bagaimana Allah memahamkan kepada hambanya. Makanya doanya Nabi, doanya apa? Makanya doanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berdoa kepada Allah, ya Muallim Sulaiman, wahai Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Doa minta difahamkan sebagaimana para anbiya memahami. Syekhul Islam selalu ketika banyak iskal selalu minta kepada Allah. Contohnya apa yang diceritakan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kasetnya. Ada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menceritakan tentang Syekhul Islam. Bagaimana Syekhul Islam iskal, ada perkara yang iskal, yang rancu yang beliau hadapi, apa itu? Yaitu masalah si mayit. Kalau mau kita sholatkan, kita gak tahu mayit ini muslim atau kafir. Ya, apalagi kalau kondisinya campur muslim kafir, acang obet di situ. Acang itu Hasan, obet Robet. Perang di situ, kerusuhan. Ah, enggak tahu ini si mayit muslim apa kafir, Allahu a'lam. Gempa misalkan. Ah, wabah dan lain hal muhim, musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ si mayit tidak diketahui muslim atau kafir. Allahu a'lam. Lapiye nyolatinya gimana? Diceritakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, di situ Syekhul Islam bermimpi. Perhatikan, ini Ibnu Utsaimin yang cerita di kasetnya. Kalau ada yang mau nanti anak kasih audionya. Ceritanya Ibnu Utsaimin. Di situ kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, Syekhul Islam bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ini mimpi dijadikan sebagai hujah. Dalilnya apa? Siapa yang tahu? Ah, siapa yang tahu mimpi dijadikan sebagai hujah? Wah, ini bukan mimpi Nabi, mimpi orang soleh. Apalagi kalau orang solehnya kayak Syekhul Islam, ya insya Allah. Oh. Enam ciri-ciri dan tandanya melihat Nabi. Enam, kisahnya Nabi Yusuf menjadikan mimpi dijadikan sebagai sandaran dalil. Ya, Syekhul Islam bermimpi bertanya kepada Rasulullah SAW tentang si mayit yang kita enggak tahu apakah muslim atau kafir. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW di dalam mimpinya itu, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya juz bisyarat, katanya boleh dengan syarat, kata Rasulullah SAW. Ini diceritakan oleh siapa? Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Bagaimana kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah? Seperti Allahumma ighfir lahu, ketika kita takbir nyolatin, kita enggak tahu nih identitasnya. Apalagi mohon maaf misalkan dia kecelakaan, remuk dan lain sebagainya, nyemplung, enggak ada KTP, enggak ada apa-apa, muhim jenggot pun enggak ada. Kalau jenggot ada kelihatan. Ah, ciri dan tandanya. Nah ini nggak ada ciri alamat apa-apa, tanda apa-apa nggak ada. So, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, maka bagi seorang imam atau orang yang menyolatkan di situ, dia membaca doa Allah maghfir lahu in kana musliman. Ya Allah, ampunilah dia kalau seandainya dia adalah seorang muslim. Itu bisyarat jawaban Rasulullah SAW dalam mimpinya. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah adalah bisyarat. So ini pemahaman. Ya, Al-Imam Ibn Uthaymin berhujah dengan kisah ini, bolehnya berdoa dengan syarat. Faham gak? Bolehnya berdoa dengan syarat. Ya tadi, ya Allah ampunilah fulan kalau dia adalah muslim. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu in kana musliman. Kalau dia muslim. Kalau tidak ya tidak, berarti kebalikannya. Dalilnya apa kata Ibnu Utsaimin rahimahullah? Kisah apa? Kisah suami istri yang saling melaknat. Apa ayatnya? Hah? Apa? Bisyarat itu. Dengan syarat kata Ibnu Utsaimin. Ini bolehnya berdoa dengan syarat. Ya Allah ampunilah fulan kalau seandainya demikian. Ya Allah, nah berikanlah hidayah taufik kepada fulan kalau seandainya demikian. Masih meraba-raba. Itu syarat. Kalau seandainya itu kan syarat. Pengecualian. Tapi ini pemahaman. Kembali lagi kepada ucapan. Kepada ucapan siapa? Ibnu Qayyim rahimahullah yang mengatakan di sini, wa ma utiya ahadun ba'dal iman, karena yang dibicarakan di sini masalah apa? Pembunuhan. Jadi di kalangan manusia iskal. Lah ini kok lafadznya seakan-akan disamakan antara yang membunuh satu orang dengan yang membunuh 100 orang, seolah-olah sama. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dijawab, itu tasbih. Tidak harus, wala yalzam min tasbih syai' bi syai' akhdhu bi jami' ahkami. Enggak harus, enggak mesti penyerupaan satu dengan yang lainnya enggak mesti sama penerapan hukumnya. Maka di sini kata Ibnu Qayyim, pemahaman di sinilah yang apa? Yang diambil pemahaman yang lurus, yang benar. Sehingga kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak ada satupun pemberian yang lebih afdol setelah iman adalah pemahaman tentang Allah dan Rasulnya. Ini kembali kepada pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar tentunya pemahaman salafus saleh yang dibimbing oleh para ulama. Ya. Makanya di dalam memahami agama ya harus sebagaimana difahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan salafus saleh, bukan pemahaman sendiri-sendiri. Ya, kalau pemahaman sendiri-sendiri maka akan menyimpang. Makanya ma'iyah, kebersamaan, pemahaman bersama siapa, ini yang penting. Ya, kebersamaan ma'iyah, ya, itu ada tiga makna al-mukarrar sebagaimana Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam Syarah Aqidah Al-Wasithiyah. Ya, makna ma'iyah kebersamaan maksudnya kembali kepada pemahaman nanti. Ini pemahaman bersama siapa? Pemahaman sendiri atau pemahaman bersama para ulama atau pemahaman bersama salafus saleh atau pemahaman dia, pemahaman sendiri yang nyeleneh. yang menyimpang, yang mana salaf tidak ada memahami seperti itu. Yang kita bahas di situ masalah ma'iyah, kebersamaan, bersama siapa dia. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah mengomentari dalam kalimat bersama, ma'iyah, kebersamaan, bersama siapa, itu ada tiga makna. Ma'a bimakna al-mukhalatah. Ma'a bimakna al-mukhalatah, nyampur, duduk bareng, ya, nyampur, itu musahabah. Mukhalatah itu seperti air, kopi sama gula, nyampur, ma'iyah itu. Mana yang kedua, musahabah. Ya, musahabah itu bersama, bersahabat, duduk bareng, ngopi bareng. Ya. Mana yang ketiga, enggak harus, enggak mesti atau tidak, tidak bimana mukhalatah dan tidak bersama, tidak bimana musahabah. Nah. Ya. Nah. Seperti ya, taib yang sirtu mal taib sirtu wal qamaru ma'ana, ya, wal qamaru ma'ana, ya, aku berjalan di malam hari bersama bulan, itu musahabah, ditemani. Nah, mana yang ketiga, ya enggak harus bersama, enggak harus mukhalatah. Ya, fulan pemahamannya seperti pemahaman bersama siapa? Para sahabat. Apa yang difahami oleh para sahabat? Apa yang difahami oleh salafus saleh? Ini kembali kepada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah masalah pemahaman. Nabiullah Sulaiman meminta kepada Allah Subhanahu wa taala 6 an yusadif hukmahu hukmallah, agar keputusan yang diambil oleh Nabi Sulaiman selalu mencocoki keputusan Allah Subhanahu wa taala, maka diterima. Ini doanya, permintaan Nabi Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 permintaan di antaranya ini. Ini sama seperti kisahnya Umar bin Khattab. Kisahnya Umar bin Khattab, in kana, kalau seandainya di sana, fa in kana hunaka rajulun mulham fa huwa Umar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis bil Bukhari Muslim. Hadisnya dalam Bukhari Muslim. Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya di sana ada seorang manusia yang diberikan ilham atau wahyu, maka dialah Umar bin Khattab, kata Rasulullah SAW. Ini pemahaman. Ya, ini pemahaman. Dan seringnya pemahaman Umar bin Khattab selalu, ya, benar. Tentunya setelah apa? Allah dan Rasul dan Abu Bakar Siddiq, karena yang paling utama adalah Abu Bakar Siddiq. Ya, berikutnya setelah itu baru Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Itu masalah pemahaman. Oleh karena itu, ya, doanya Abdullah bin Abbas didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma 'allimhu, Allahumma faqih fid din wa 'allimhu ta'wil, atau kama qala Rasulullah SAW, ya Allah, nam, faqihkanlah dia dalam agama dan fahamkanlah dia di dalam ta'wil. Pemahaman. Ini kembali kepada pemahaman, terkhusus ketika zaman-zaman berselisih, zaman-zaman fitnah dan yang semisalnya. Ini butuhnya pemahaman yang benar, yang lurus. Tentunya para ulama mereka yang selamat insyaallah. Para ulama al-kibar yang faham di medannya, bukan kita. Tentunya para ulama yang enam lebih diberikan pemahaman yang lurus dan dalam, terkhusus di masa-masa al-fitan. Nah, para ulama yang sudah teruji, ya puluhan tahun mereka lebih teruji. Nah, seperti pemahamannya Nabi Sulaiman di dalam perselisihan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fafahamnaha Sulaiman. Maka kami berikan pemahaman yang benar kepada Sulaiman. Ini masalah perselisihan Nabi Sulaiman dengan ayahnya Daud alaihi salatu wassalam. Ya. Naam. Al-muhim dari ucapan Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah di sini, wa ma'utiya ahadun ba'dal iman, tidaklah seorang yang diberikan setelah keimanan yang lebih afdal, melainkan apa yang paling afdal adalah pemahaman yang benar tentang Allah dan Rasulnya. Pemahaman yang benar ya tentunya, nah harus dibimbing oleh para ulama, harus dibimbing oleh pemahaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan. Ini kebersamaan bersama mereka di dalam beragama, bermanhaj bersama mereka. Manhajnya para sahabat, manhajnya tabi'in, tabi'ut tabi'in, ridwanullah alaihim ajma'in, manhaj salafus salih. Naam. Karena mereka adalah khairul qurun, sebaik-baik zaman. Jadi patokannya adalah Al-Quran, Sunnah dan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, dan ahlul hadis, itu patokannya. Ya. Selain daripada itu, kata Imam Malik, Al-Imam Malik bin Anas, kemudian semana dengan itu seperti kalamnya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dan a'immah yang lainnya, kullun yu'khadhu wa yurad, masing-masing manusia bisa ditolak, bisa diterima ucapan dan nah perkataannya kecuali Rasulullah SAW. Ya. Nah. Kullun yu'khadhu wa yurad illa Rasulullah SAW, masing-masing bisa diterima dan ditolak ucapannya kecuali Rasulullah SAW. Artinya apa? Timbangan kebenaran secara mutlak adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kembalikan pada Al-Quran As-Sunnah dan pemahaman salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in. Kembali lagi kepada ucapan Ibnul Qayyim rahimahullah, fa inqil fa bi ayyi shay'in waqa'a at-tashbih baina qatil nafsin wahidah wa qatil an-nas jami'a. Kalau seandainya di sana ada yang bertanya, fa bi ayyi shay'in waqa'a at-tashbih, lalu tentang apa terjadi penyerupaan baina qatil nafs wahidah, antara orang yang membunuh satu jiwa dengan orang yang membunuh manusia seluruhnya. Ini dijawab beberapa jawaban. Yang pertama, anakulah min ma'asinillah wa rasulih. Orang yang membunuh satu jiwa dengan orang yang membunuh 100 atau 1000 jiwa, itu kedua-duanya sama bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sama menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, sama bertentangan, bahkan enam sudah mutaaridun li'uqubati, berhadapan dengan sanksi dari Allah, siksa dari Allah. Wa kullu min ma qad ba'a bi ghadabillah wa la'natihi, kedua-duanya sudah mempersiapkan dirinya terhadap murka Allah dan laknat dari Allah. Istihqaqul khulud bin nar jahannam, kedua-duanya berhak khulud, kekal di dalam nar jahannam. Khulud bermakna muksun tawil, tinggal yang sangat lama. Wa'adda lahum 'adzaban 'azima, kedua-duanya sama dipersiapkan oleh Allah dengan azab yang sangat pedih. Nah, ini sama persamaannya di sini. Bedanya di mana? Bedanya di mana? Nah, ini dia. Wa innama tafawud fi darakatil azab, falaysa idman qatala nabiyyan aw imaman 'adilan aw 'aliman ya'muru an-nasa bil qist. Kaiz man qadaman la yu'ba'u lahu min ahadin nas. Bedanya, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bedanya adalah fi darakatil azab, tingkatan azab, tingkatan azab. Darakat itu semakin dalam, darajat semakin tinggi ke atas, derajat itu ke atas, kalau darakat ke bawah. Hah? Bedanya di situ, kata siapa? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Bedanya di situ. Falaiza izmu man qatala nabiyyan aw imaman 'adilan aw 'aliman ya'muru an-nas bil qist. Enggak sama orang yang membunuh ulama, membunuh nabi, membunuh imam, seorang alim ulama yang memerintahkan kepada keadilan, tidak sama dengan orang yang dosanya yang membunuh satu jiwa yang enggak dianggap apa-apa. Apalagi kalau yang dibunuh penjahat, perampok. Ya, walaupun bukan kita yang membunuh, tugas pemerintah. Itu haknya pemerintah, tidak boleh kita. Ya, hak-hak kewenangan pemerintah yang seperti itu. Tetapi yang kita bahas bukan itu. Yang dibahas adalah kadar tingkatan darakat azab. Enggak sama. Tidak sama azab orang yang membunuh para anbiya dan rasul, membunuh imam, membunuh imam yang adil. Ini sudah pimpinan adil, dibunuh sama dia, na'udzubillah. Dia sudah alim dari kalangan ulama, memerintahkan kepada tauhidullah, sunnah, dia bunuh. Ya, dosanya, kadarnya tidak sama dengan orang yang membunuh manusia biasa yang enggak dianggap oleh manusia yang lainnya, walaupun tetap enggak boleh. Ya, jangan. Maksudnya yang dibahas adalah kadarnya, kadar azabnya berbeda. Itu persamaannya dan perbedaannya. Yang kedua dari sisi apa? Annahuma sawa'un fi istihqaqi izhaqin nafs. Kedua-duanya sama menumpahkan darah, menumpahkan jiwa. Nah, al-thalif yang ketiga, annahuma sawa'un fil jara'ah 'ala safki damil haram. Kedua-duanya sama lancang berani di dalam menumpahkan darah yang haram. Fa inna man qatala nafsan bighair istihqaqin bal li mujarradi al-fasad bil ard aw li akhdhi malihi فإنه يجري على قتل كل من ظفر به وأمكنه قتله فهو معاد للنوع الإنساني. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, sesungguhnya barang siapa yang membunuh jiwa tanpa berhak untuk dibunuh, bal li mujarradil fasad fil ardh li akhdhi malih, bahkan kalau cuman saja sekedar ngambil hartanya, ngambil uangnya dibunuh, sama saja dia sudah lancang. Ya, sama-sama dia itu mendapatkan ancaman dan memusuhi manusia secara keseluruhan. Sama di situnya. Kemudian persamaan yang lainnya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, anna yusamma qatilan aw fasikan aw zaliman aw asiyan biqatlihi wahidan kama yusamma kadzalika biqatlihi an-nasa jami'an. Persamaan yang berikutnya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah adalah apa? Orang tersebut sama-sama dibilang pembunuh. Mau dia ngebunuh satu, dua, tiga, atau sekian. Ya, sama. Fulan itu qatil, fulan pembunuh, fulan fasik, fulan zalim, fulan bermaksiat. Walaupun yang dia bunuh satu, atau dua, atau tiga, atau sekian. Sama julukannya qatil. Ya, pembunuh. Nah, persamaan yang lainnya kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa minha anna Allah subhanahu ja'ala al-mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa tawasulihim kal jasadil wahidi idha ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma wal zahar. Naam, dari Nu'man bin Bashir, rawahu Bukhari wa Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan orang-orang yang beriman itu apa? Saling mencintai, saling menyayangi, saling menyambung seperti jasad yang satu. Kalau satu saja merasakan sakit, maka seluruhnya juga akan sakit, gak bisa tidur. Kalau dia membunuh satu jiwa atau seratus jiwa, sama-sama saja dia sudah membunuh manusia seluruhnya, menyakiti yang lainnya juga. Barang siapa yang menyakiti seorang mukmin satu orang, maka seakan-akan dia sudah menyakiti seluruh mukminin yang lainnya. Wa bi ada jami'il mukmin ada jami'in nas, ketika dia menyakiti orang yang beriman, dia sudah menyakiti manusia seluruhnya. Wa inna Allaha innama yarfa'an nas bil mu'minina alladhina bainahum bi idha'il khafir idha'ul maghfur. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, la taqtul nafsun dhulma bighairi haqqin illa kana 'ala ibni adam al-awwal kiflun min damiha li'anna awwal man sanna al-qatla. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian membunuh seorang jiwa dengan zalim tanpa hak. Kalau hak kisos itu pun pemerintah. Kalau hak nah kufur murtad diperangi itu pun pemerintah. Nah illa kana ala ibni Adam, melainkan terhadap anak Adam yang pertama mendapatkan ancaman dosa siksaan, karena dialah manusia yang pertama kali nah mencontohkan dosa pembunuhan. Ya, padahal adik kakak, saudara, satu kandung, satu rahim. Kana awalu tib walam yajahad al-wa'il awal zanin wala awal sarikin wala awal syaribin muskirin in kana awal musyrikin qad yakunu awla bidhalika min awal qatilin karena awal man sanna syirka. Ini tidak terjadi, ancaman ini tidak terjadi kepada orang yang melakukan pertama kali perzinahan, pertama kali melakukan pencurian minum khamar, pertama kali melakukan kesyirikan? Tidak. Tetapi di sini ya, yang di stressing, yang di titik beratkan di sini adalah orang yang pertama kali memberikan contoh pembunuhan, dosanya numpuk. Ya. Nah, walaupun kata Ibnu Qayyim, orang yang musyrikin atau orang yang pertama kali mencontohkan kesyirikan itu lebih berhak untuk berat siksaannya, walaupun demikian ya, karena Nabi SAW ya, lian awwala man sanna syirka, ya karena dia orang itu seperti apa Nabi SAW mengatakan kepada Amr, terhadap Amr bin Luhai Al-Khuzai, menceritakan bahwasanya Amr bin Luhai Al-Khuzai diadab, disiksa dalam api neraka dengan berlipat ganda. Karena apa? Dia adalah manusia yang pertama kali menyimpangkan manusia di Jaziratul Arab kepada kesyirikan. Dia awal man ghayyara dina Ibrahim. Dia manusia pertama kali yang merubah agama Ibrahim alaihimus salatu wassalam. Wallahul musta'an, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Fadlul barakallahu fikum.